بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zakat dari kitab Bulughul Maram, hadis-hadis pada bab zakat. Hadis yang ke-13 dari bab ini, wa an Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa fima duna khamsi awaqin min al-wariqi shadaqah wa laisa فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة رواه مسلم. Ya, artinya dari sahabat Jabir, semoga Allah meridhai kepada beliau, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada pada apa yang kurang dari 5 uqiyah dari perak, sedekah ada sedekahnya, atau tidak ada perak yang kurang dari timbangan 5 uqiyah sedekahnya. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. Juga unta yang kurang dari 5 ذود tidak ada sedekahnya. Kurang dari 5 ekor unta tidak ada sedekahnya. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. Dan kurma yang kurang dari 5 wasak juga tidak ada sedekahnya. Riwayat Muslim. Ya. Demikian hadis ini disebutkan menjelaskan tentang batasan nisab pada 3 macam harta benda yang dizakati, dan sebagiannya sudah kita bahas. Kemudian terkait zakat tanaman, nah ini yang dibahas pada beberapa hadis berikutnya juga, bahwa kurma yang kurang dari 5 wasak ya, tidak ada zakatnya. 5 wasak ya, 1 wasak sama dengan 60 sha'. Jadi 5 wasak artinya 300 sha'. 1 sha' itu satu ukuran zakat fitrah. Ya. Jadi kalau kita anggap 1 sha' sama dengan 2,5 kilo, ya tinggal dikalikan ya. 2,5 kilo dikali 300 sha', ya. Jadi berapa? 750. Ya, artinya 7,5 kintal. Itu nisab zakat tamr atau kurma. tamar atau kurma. Jadi selama kurang daripada itu, maka tidak ada zakatnya. Dan begitu pula yang lain nanti akan kita sebutkan, ya. Kemudian untuk zakat tanaman ini ada sesuatu yang berbeda dengan zakat-zakat yang lain dari sisi haul, ya. Haul yaitu melalui satu tahun hijriah, itu merupakan syarat pada zakat-zakat yang lain seperti emas, perak, hewan, ya, berupa kambing, unta, sapi, ya. Tapi kalau tanaman tidak disyaratkan haul, tapi zakatnya adalah saat panen, ya, setiap panen. Kalau panennya setahun sekali, seperti kurma ini setahun sekali, ya. Kurma ini wajarnya setahun sekali. Kalau misalnya ada suatu yang lain, misalnya gandum, ya, gandum kan juga ada zakatnya. Gandum barangkali mungkin seperti padi, ya, saya nggak tahu, tapi kemungkinan kan seperti itu, dia modelnya kan mirip dengan itu, barangkali 4 bulan, ya, atau 3 bulan lebih, kurang lebih, sehingga dalam 1 tahun bisa lebih daripada 1 kali, ya. Maka tiap kali panen dia mengeluarkan zakatnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa atu haqqahu yauma hasadi, dan berikan haknya yauma hasadihi, saat hasad, yaitu saat panennya. Ya, ini dalam surat Al-An'am. Sebentar, saya ayat yauma hasadihi. Surat Al-An'am ayat 141, ya. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, dan berikan haknya pada saat panennya. Jadi ini menjadi landasan yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk zakat hasil tanaman ini adalah tiap kali panen, ya. Selama mencapai nisab, yaitu tadi 5 wasak atau 300 sok, atau dengan kilogram 750 kilogram atau 7,5 kintal, begitu, ya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah berapa yang kita keluarkan? Zakatnya itu berapa? Ya. Kalau yang sebelumnya sudah kita jelaskan, ya, zakat hewan, ya, berapa yang dikeluarkan sudah lewat, emas berapa, ya, perak berapa, sudah. Tinggal sekarang ini, berapa yang dikeluarkan dari kurma itu atau gandum. Nah, ini yang akan kita baca insyaallah pada beberapa hadis berikutnya, ya. Dalam hadis ini belum disebutkan, tapi disebutkan pada hadis yang setelahnya atau beberapa hari setelahnya, nanti kita akan baca. Berikutnya hadis yang ke-14. Walahu min hadithi Abi Sa'id laisa fima duna khamsati awsukin min tamrin wala habbin sadaqatun, wa aslu hadithi Abi Sa'id muttafaqun alaih. Dan lahu, yakni dalam riwayat Muslim dari hadith Abu Sa'id, laisa fi maduna khamsati awsukin min tamrin, tidak ada kurma yang kurang dari 5 wasak atau biji yang kurang dari 5 wasak sedekahnya, tidak ada sedekahnya. Jadi hadis ini secara makna sama dengan yang sebelumnya, ya, bahwa hadis ini menunjukkan ukuran atau nisab zakat tanaman. Ya, ini sama dengan sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-15, Wan Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana 'athariyan al-'ushru wa fima suqiya bin nadhhi nisful 'ushri rawahu al-Bukhari wa li Abi Dawud aw kana ba'lan al-'ushru wa fima suqiya bis sawani aw an-nadhhi nisful 'ushri. Disebutkan pada di sini dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya. Ya. Di Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab maksudnya, ya. Jadi Salim ini cucu Umar bin Al-Khattab, putra Abdullah bin Umar. Meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima saqati as-sama'u wal 'uyun." Pada tanaman yang disiram oleh hujan atau al-uyun, mata air, au kana asariyan, atau tanaman yang menyerap dengan akarnya. Jadi artinya enggak perlu penyiraman. Wa fima suqiya bin nadhhi, dan al-ushru kewajibannya 1/10. Wa fima suqiya bin nadhhi nisful 'ushr, dan tanaman yang disirami dengan nadhah, yakni dengan penyiraman atau alat penyiram, maka zakatnya setengahnya 1/10. Riwayat Al-Bukhari. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, au kana ba'lan, atau tanaman ba'l, yaitu sama yang menyerap dengan akarnya, kewajibannya al-ushru 1/10. Wa fima suqiya bis sawani, dan yang disiram dengan saniyah, yaitu alat, ya, awin nadhi, sama maknanya, nisful ushur, setengahnya 1/10. Ya. Hadis ini seperti yang kita dengar tadi, pertama riwayat Al-Bukhari, dan yang kedua riwayat Abu Dawud, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Sahih Al-Jami', dan mungkin juga dalam Sahih Sunan Abi Dawud beliau menjelaskan ini. Kemudian secara makna hadis ini menerangkan kepada kita ukuran yang dikeluarkan, ya, itu yang tadi kita sebutkan dalam pertanyaan kita, lalu berapa yang dikeluarkan. Nah, hadis ini menjelaskan berapakah mikdar atau ukuran kadar yang dikeluarkan dari tanaman tersebut. Nabi SAW memberikan perincian. Jadi ada dua klasifikasi, ya. Digolongkan menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang diairi, mungkin bisa kita katakan tanpa biaya, begitu, ya. Apakah cukup dengan air hujan atau aliran sungai, ya, mata air atau sungai, atau tanpa disirami, jadi akarnya sudah masuk ke bumi, sudah tanpa siraman juga sudah hidup sendiri, ya. Nah, tiga macam ini kan tanpa biaya, penyiraman. Ya, ini golongan pertama. Dan untuk golongan pertama ini, maka zakatnya 1/10 dari hasil panen. Hasil panen yang tadi mencapai nisab ya, maksudnya hasil panen yang mencapai nisab tadi misalnya 7,5 kintal ya 1/10-nya ya bisa dihitung berapa itu. Atau misalnya kok lebih daripada itu, oh panennya sekarang masya Allah 2 ton ya sudah. 1/10 dari 2 ton. Ya berarti berapa? 2 kintal. Ya. Dan begitu seterusnya. Berapapun hasilnya selama lebih daripada nisab 5 ton, 10 ton dan seterusnya, zakatnya 1/10-nya. Ya. Tapi kalau cuma 1 kintal ya enggak mencapai nisab, ya enggak ada zakatnya. Ya. Ya, ini golongan pertama. Golongan kedua adalah tanaman yang disirami dengan alat. Ya, yang Nabi katakan suqiya bin nadhi atau bisawani. Kalau yang pertama tadi bil uyun wassama atau hasariyan atau al-ba'l. Yang kedua ya, disirami dengan sawani atau an-nadh. Nadih. Jadi maksudnya adalah penyiraman yang memerlukan biaya. Ya, kalau dulu biasanya dengan unta, ya unta dikasih seperti rombong itu kalau kita ya ada motor ada rombong kiri kanan, kemudian dikasih air, kemudian dilubangi bawahnya, kemudian unta jalan ke sana ke sini. Ya itu nyiramin. Ya itu kan butuh biaya. Butuh biaya untuk untanya, untuk yang mungkin nuntun untanya dan seterusnya. Begitu juga tentunya kalau dengan cara lain yang kita butuhkan biaya. Misalnya kita airnya beli misalnya. Ya. Yang jelas di sini memerlukan biaya penyiraman. Nah, Nabi SAW mengatakan tanaman yang memerlukan biaya penyiraman maka zakatnya adalah setengahnya 1/10 atau 1/20 ya. Jadi setengahnya. Kalau tadi anggap 1 ton berarti 1 kintal ya. Berarti ini berapa? Ya 50 kilo saja. Yang dari jenis ini 50 kilo. Ya. Jadi setengahnya. Nah ini hikmah ya syariat Islam ya diatur seperti ini karena tadi bahwa yang ini membutuhkan biaya maka zakatnya tidak sepenuhnya tapi setengahnya. Nah insyaallah ini jelas ya dan saya ingatkan lagi bahwa intinya yang memerlukan biaya. Dan untuk zaman sekarang kan misalnya ada pam, ini ngairinya aja pakai air pam misalnya, wah ya lumayan kalau pakai air pam itu. Atau tidak air pam itu ada orang punya sumur, cuma kita mesti membayar walaupun nggak begitu mahal, tapi tetap membayar. Ya, ada masalah. Artinya tetap ada biaya, maka di situ zakatnya setengahnya 1/10. Kemudian berikutnya. Sekarang juga muncul pertanyaan berikutnya. Hasil tanaman apa saja? Ya. Kita kan sudah tahu tadi, nisabnya sekian. 5 wasak ya. Atau tadi kalau dengan kilogram 7,5 kintal misalnya. Berapa yang dikeluarkan? Kita sudah tahu. Setengahnya 1/10 atau setengahnya 1/10. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja hasil tanaman yang dizakati? Apakah semua hasil tanaman? Ya. Di sini ada tanaman yang berupa tadi kurma, gandum. Ada pula tanaman yang mungkin buah-buahan. Ada pula yang lain, banyak macam-macam. Apa yang di zakati. Nah, apa jawabannya? Jawabannya pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-16. Ini jawabannya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Mu'adz radhiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahumā la ta'khudha min as-sadaqati illa min hadhihi al-asnaf al-arba'ah asy-sya'ir wal-hinṭa waz-zabib wat-tamr rawahu at-Tabarani wal-Hakim. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Mu'adz radhiyallahu anhum, Mu'adz bin Jabal, mereka meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda mengatakan kepada keduanya, qala lahuma la ta'khudha fi shadaqah, kalian berdua jangan mengambil dalam bab zakat illa min hadhil asnafil arba'ah, kecuali dari empat golongan tanaman ini. Ya. Asy-sya'ir wal hintah, gandum. Dari jenis gandum sya'ir atau gandum hintah. Waz-zabib wat-tamr. Yang ketiga zabib, anggur. Yang keempat tamr, kurma. Hadis riwayat Tabrani dan Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwa'ul Ghalil, dan juga menguatkan hadis ini seingat saya As-Sunani rahimahullah dalam kitab kitab beliau seperti Ad-Darari Al-Mudhiyah. Ya. Nah, di sini terdapat jawaban di mana Nabi SAW memberikan suatu pesan kepada dua sahabat ini, Abu Musa dan Mu'adz. Abu Musa dan Mu'adz radhiyallahu anhuma adalah dua sahabat yang diutus Rasulullah SAW ke daerah Yaman. Ya, diutus oleh Nabi ke sana, ya, dengan tugas menyebarkan Islam tentunya, di samping juga menjadi pimpinan ya masyarakat di sana, ya, tokoh masyarakat di sana. Nah, Nabi berpesan kepada keduanya dengan pesan ini. Pesan sebelumnya Nabi katakan apa? Bahwa pertama kan Nabi mengatakan kepada Mu'adz, ajak untuk syahadat. Kalau sudah mau, ajak untuk sholat. Sudah mau, ajak mengeluarkan zakat, gitu kan? Hadis yang lain. Nah, sekarang zakatnya apa? Nah, ini pesan Nabi yang lain. Zakatnya, kalau dalam bab tanaman, jangan kamu ambil kecuali empat ini, yaitu syair, hintah, zabib, tamr. Dua jenis gandum, syair dan hintah, kemudian kurma dan anggur. Syair dan hintah, ya, ini dua macam gandum ya, yang ya saya sendiri nggak tahu karena kita nggak biasa ya, bukan petani gandum kita di sini, beras. Jagung di sini. Ya. Yeah. Taunya gandum ya sudah jadi tepung itu kita. Ya. Yeah. Jadi di sana sesungguhnya ada gandum dengan dua jenis ini, syair dan hintah. Hintah secara umum kualitasnya lebih bagus. Kalau enggak salah dia biji-bijinya lebih kecil. Kalau syair lebih besar, kalau enggak salah begitu. Ya. Yeah. Tentunya kalau di masyarakat yang biasa bertani ini ya akan tahu mana yang syair, mana yang hintah. Ya. Kemudian zabib ini anggur, kemudian kurma. Nah, hadis ini tentu menjadi pembahasan penting di kalangan para ulama ya. Dalam bab yang kita sedang bahas, sesungguhnya hasil tanaman apa saja yang kita zakati itu. Ya. Kalau kita mengacu kepada penjelasan dan perselisihan para ulama, kan kita dapati banyak perbedaan pendapat di antara ulama, ya. Banyak perbedaan pendapat ulama. Karena sebagian ulama kemudian mengkiaskan. Mengkiaskan itu ya menyamakan hukum tanaman-tanaman lain dengan yang disebutkan tadi. Ya, misalnya jagung. Nah, jagung ini mau kita zakati apa tidak? Wah, ini bisa disamakan dengan gandum misalnya. Nah, dikiaskan dengan gandum. Bagaimana dengan padi? Wah, ini juga. Bagaimana dengan itu? Nah, akhirnya timbul beberapa pendapat. Dan yang namanya kias, kias itu kan mengacu kepada pemahaman, ya, bukan teks hadis, tapi pemahaman seorang ulama. Yang pemahaman ini bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, masing-masing mencoba mengetahui illah suatu hukum, sebab suatu hukum. Kenapa ada zakat pada gandum? Kenapa ada zakat pada kurma? Kenapa ada zakat pada anggur? Mereka mencoba dengan ilmu mereka, tentunya mencoba dengan ilmu di sini, ilmu agama yang memang mumpuni ya. Bukan kita gak tahu apa-apa. Kalau saya, menurut saya sih, ya gak bisa begitu. Namanya ijtihad itu ada syaratnya. Ya, tahu hadis sekian banyak, ayat sekian banyak, bahasa Arab, berbagai bidang ilmu agama dia kuasai, baru dia berhak untuk berijtihad. Sehingga bagi dia bisa memikirkan, oh ini ilahnya berdasarkan ilmu yang dimiliki, ilahnya ini, sebabnya ini. Misalnya tadi makanan pokok misalnya, berarti makanan pokok yang lain sama hukumnya. Nah, ini namanya kias seperti ini. Ulama yang lain bisa berbeda pandangan. Nah, menurut saya tidak itu. Tapi ilahnya adalah karena ini tahan lama, misalnya begitu. Sehingga barang yang lain yang juga sifatnya sama, tahan lama, disamakan hukumnya. Nah, maksud saya di sini yang namanya kias ini adalah sumbernya apa? Ro'yu. Suatu pemahaman ulama yang bisa berbeda satu sama lain. Sehingga dari sini banyak perbedaan pendapat ulama tentang apa? Hasil tanaman yang dizakati. Nah, kita akan cukup rumit kalau membahas ke sana. Makanya lebih selamat, lebih mudah, cukup dengan hadis ini. Dan itu yang benar insyaallah, bukan ini mau nyari gampangnya, tapi justru itu yang paling kuat insyaallah. Nabi mengatakan, coba kita perhatikan teks hadisnya. La ta'khud, jangan kamu ambil kecuali. Kan jelas sekali di sini. Ini dalam bahasa Arab kan disebut istifna ya. Istifna ini pengecualian, ya kan? Dan ini salah satu susunan kalimat yang memberikan makna hasr, pembatasan. Ya, ini kan bermakna pembatasan. Sehingga kalau kita mau mengkiaskan yang lain, ya cukup berat ya, karena Nabi membatasi. Padahal di saat itu banyak tanaman yang lain, ya kan? Zaman Nabi ada nggak jagung? Jangan dikira jagung cuma di sini di Jawa ya, di Temanggung, jangan. Jagung itu di Arab juga banyak dan mereka mengkonsumsi juga jagung. Ya. Dan tanaman-tanaman yang lain juga banyak di sana. Buah-buahan juga banyak. Ya, pisang juga ada. Ya, banyak. Tapi ternyata Nabi enggak menyebut tanaman-tanaman yang lain, bahkan memberikan suatu kalimat yang maknanya pembatasan. Jangan diambil kecuali empat ini. Ya sudah. Ya, sami'na wa ata'na. Lebih mudah, lebih gampang. Ya kan? Nah, makanya ini pendapat insyaallah yang lebih kuat, dan ulama-ulama besar yang juga berpendapat dengan pendapat ini. Di sini As-Sana'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam menukilkan bahwa ini merupakan pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ya, seorang ulama tabi'in, Al-Hasan bin Saleh Al-Thawri, Al-Sya'bi, Ibn Sirin, para ulama tabi'in banyak mengambil pendapat ini. Kemudian As-Sana'ani juga mengatakan ya, dalam kitab ini juga ya, atau pada kesimpulan yang sama, bahwa lebih kuat mengikuti pendapat ini dengan alasan-alasan yang lain yang beliau sebutkan. Karena pada dasarnya harta seorang muslim itu terjaga, kita enggak sembarangan ngambil dengan alasan agama, ya kan? Ini juga hal yang penting ya, sebagian orang meluas-luaskan bab zakat yang akhirnya berakibat mengambil milik orang lain dengan alasan agama, dengan nama agama, zakat, padahal itu enggak benar. Nah, ini kan bahaya. Ya. Menggunakan alasan agama untuk mengambil harta orang lain walaupun bukan untuk pribadinya, tapi kan orang lain punya hak dan tetap terambil haknya dengan cara itu. Suatu kaidah yang mendasar dalam agama kita, harta seorang muslim itu terjaga. Kalau kita mau mengambilnya harus ada alasan yang syar'i. Nah, kalau kita mau mengambil yang bukan dari empat ini, apa alasannya? Kita mau ngambil dia, oh dia punya tanaman jeruk, dia punya tanaman apalagi kopi, kita mau ambil, apa alasannya? Itu haknya dia. Kalau kita salah, ya kita tanggung di hadapan Allah nanti, ngambil hak orang. Nah, ini juga alasan yang kuat yang disebutkan oleh As-Sana'ani rahimahullah. Jadi mengikuti apa yang tersebut pada hadis itu lebih selamat. Ya. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Darari Al-Mudhiyah, dan dari ulama sekarang Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minnah dan mungkin juga kitab yang lain. Nah, ini jadi ulama-ulama yang besar dan ulama muhaqqiqin, yang para peneliti ya, yang mengambil pendapat ini. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dari tanaman-tanaman ini tidak ada zakatnya kecuali empat tanaman tersebut. Ya, kecuali empat tanaman tersebut. Nah, terus bagaimana kalau ada orang punya lahan sawit itu 40 hektar? Ya, alhamdulillah punya, ya kan? Hasil apa enggak? Oh, hasil. Ya, untung apa enggak? Ya, untung juga. Terus mau disimpan atau mau dijual? Ya, dijual tentunya. Ya sudah, kalau dijual sudah wujud uang, ya uangnya itu yang dizakati, kembali ke zakat uang. Tapi kalau dia mengatakan, "Ah, saya mau simpan sajalah untuk keperluan rumah tangga saya sawitnya." Ya sudah, simpan saja, enggak ada zakatnya. Ya. Enggak ada zakatnya, zakat kelapa sawit enggak ada. Ya. Begitu ya. Begitu pula yang lain, yang padi, yang kopi, ya, dan lain-lain. Nah. Kalau sudah jadi uang, maka kembali ke zakat uang. Ya, mungkin sementara ini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Hal-hal yang terkait dengan zakat tanaman ini, insyaallah.